warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'd. Sama-sama kita hormati sahibul bait beserta seluruh keluarga, tokoh masyarakat, alim ulama, hadirin hadirat. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke rumah seorang sahabat. Setelah selesai disambut dan seterusnya, Nabi bertanya kepada sahabat itu, "Aina turidu an usolli?" Kamu mau saya sholat di mana di rumahmu ini? Lalu kemudian dia menunjukkan tempat sholat. Di sinilah kau sholat ya Rasulullah. Lalu Nabi sholat di rumah itu, dan tempat sujud Nabi di rumah itu dijadikan sebagai musalla. Itulah asal muasal kata musalla, yang di tempat kita musalla itu artinya tempat sholat di luar rumah. Padahal makna musalla adalah tempat sholat di dalam rumah. Tempat Nabi sholat itu, tempat sujudnya itu dijadikan sebagai tempat mengambil barokah atas kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil adalah apa beda rumah dengan hotel? Kalau rumah hanya tempat tidur. Apa beda rumah dengan restoran? Kalau rumah hanya tempat makan, maka di dalam rumah itu ada tempat sholat. Rumah saya kecil Pak Ustaz, tidak bisa dibuat tempat, ada tempat sholat khusus. Ya tidak apa-apa, karena hukumnya tidak wajib, bukan fardu, bukan rukun. Tapi kalau dibuat itu baik, membuat satu tempat sholat di dalam rumah. Ada orang membuat satu tempat sholat, diletakkan sajadah, lalu kemudian dia sholat tahajud di sana. Setelah dia meninggal dunia, anaknya bangun tengah malam mau ke toilet, buang air kecil, dia lihat di sini dulu almarhum bapak saya sholat tahajud malam. Maka dia pun ambil wudhu, dia tahajud di tempat itu. Kita sudah mengajar anak kita tanpa harus menjadi ustadz dan penceramah, tidak dengan kata-kata tapi langsung dengan perbuatan. Dan menurut mazhab Hambali, Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, sepakat empat mazhab bahwa yang namanya tawaf, yang namanya iktikaf mesti di masjid. Tidak ada iktikaf di luar masjid. Tapi menurut mazhab Hanafi boleh perempuan iktikaf di musalla al-bait, di dalam musalla, tempat sholat di dalam rumah. Itulah mengapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ij'alu, jadikanlah sholat kamu itu fi buyutikum. Ij'alu, jadikanlah min sholatikum, sebagian dari sholat kamu itu di rumah kamu." Sholat kan di masjid Pak Ustaz, ya. Sholat subuh di masjid, sholat zuhur di masjid, sholat asar di masjid, sholat maghrib di masjid, sholat isya di masjid. Tapi sebagian sholat itu dijadikan di rumah. Maksudnya sholat-sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat wudhu, sholat sunat tasbih, sholat berjamaah untuk mengajar anak-anak bagaimana tata cara sholat. Karena sholat tidak hanya bisa diajarkan dengan sholat menurut bahasa, sholat menurut istilah. Sholat ada tegaknya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada tasyahudnya, ada iktidalnya, ada salamnya. Sholat mesti dipraktekkan. Bagaimana posisi tangannya, bagaimana lututnya, bagaimana tasyahudnya, itu semua berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah saya sampai ke rumah sahibul bait Haji Ibram Shah. Masih Kalimantan Timur. Beberapa kali tertidur, sampai saya lihat sudah hampir di tengah laut. Di jalan tuh. Danau. Saya dengar Ustaz Adnan telepon. Gimana? udah ada ini, ada air. Oh, udah dekat katanya. Insya Allah akhirnya sampai. Ditakdirkan Allah kita bertemu pada hari ini. Perjalanan saya ini panjang, dari Pekanbaru Riau, Jakarta, dari Jakarta Balikpapan, dari Balikpapan Samarinda, dari Samarinda Tenggarong. Hah? Tenggarong dulu. Oh, tak ingat, muter-muter udah pusing-pusing. Habis itu sampai ke rumah Haji Indra. Begitu sampai, saya lihat di luar kaca, saya bayangannya ini nanti kita bukan di masjid, bukan di hotel, di rumah. Oh, di rumah nyantai. Saya lihat wartawan banyak sekali. Dari dapur luar wartawan pokoknya. Masya Allah, tabarakallah. Lalu keluar pengumuman kepada seluruh jamaah, harap jangan ada yang siaran langsung, siaran tunda boleh. Jadi maksudnya yang rekaman-rekaman tadi silakan simpan di handphonenya. Kalau mau diupload boleh, begitu masuk 1 Januari 2022. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama yang kita ambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana di rumah kita itu ada tempat sholatnya. Terserah mau di dalam kamar itu ada pojoknya. Mudah-mudahan kita diberikan Allah rezeki sehingga rumah kita itu nanti besar sebesar lapangan sepak bola. Amin. Saya mau mancing aja, tidak meminta supaya diaminkan. Kalau saya justru berpikir kalau sebesar lapangan sepak bola, ngepelnya siapa? Nanti kan ibu-ibu sudah mengaminkan, disetujui oleh para malaikat, insya Allah terkabul. Amin. Tapi jangan lupa bahwa di dalam itu ada tempat sholat, bukan somat. Tempat sholat, tempat somat ini di kursi. Masya Allah, besar sekali kursinya. Bisa berdua saya di sini. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kamu kuburan. Kenapa bisa jadi rumah kuburan? Karena orangnya mati. Kenapa orangnya mati? Karena tidak mengingat Allah. Masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah. Perumpamaan orang yang ingat Allah dengan orang yang tidak ingat Allah, kama dzalil ayyi wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mayit. Mayit orang mati. Apa tanda orang hidup? Makan. Kambing pun makan. Apa tanda orang hidup? Berjalan. Kucing pun berjalan. Apa tanda orang hidup? Ngomong. Ayam pun ngomong. Lalu apa tanda orang hidup? Orang hidup adalah orang berzikir. Siapa itu orang hidup? Orang yang berzikir. Maka orang yang tidak berzikir berarti hantu. Jadi kalau suami ibu tidak berzikir, berapa lamalah ibu menikah dengan zombie? Jadi kalau istri bapak tidak berzikir, berarti selama ini bapak tidur dengan kuntilanak. Jangan heran kalau anaknya jadi tuyul, karena tidak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, rumah jadikan rumah yang berzikir, anak jadikan anak yang berzikir, keluarga berzikir. Masuk ke dalam rumah ini kita berzikir atau tidak? Berzikir. Saya kalau masuk ke rumah ini berzikir. Kenapa? Karena langsung melihat gambar orang yang sedang berzikir. Masya Allah. Setiap 10 menit ganti mikrofon. Tadi saya lihat setengah tiga, sekarang sudah ya setengah tiga lewat 10. Begitu rupanya aturannya. Bukan cuma kamera yang banyak, mikrofon pun banyak. Coba ibu bayangkan kalau di dinding rumah itu gambar artis. Setiap masuk ke dalam, nampaklah gambar artis. Yang susah siapa? Ibu, karena ibu mesti mirip dengan artis itu. Terpaksa itu. Hidungnya mesti dipaksa mancung. Alisnya mesti ujungnya tajam. Susah. Tapi alhamdulillah rumah ini gambarnya adalah gambar ulama. Tuan guru, sepupu dan guru ijen. Beliau kita mengenal beliau dengan zikirnya, dengan solawatnya, dengan majelisnya. Sudah meninggal dunia pun dengan haulnya terbesar di Indonesia sampai jutaan orang datang. Makanan yang disediakan oleh masyarakat. Begitulah rupanya kalau orang berzikir. Walaupun dia sudah tak ada di atas dunia, tapi orang tetap mengingat dia. Kenapa? Karena dia selalu mengingat Allah, maka dijadikan Allah hati manusia itu terlalu teringat dengan dia. Kira-kira kalau kita mati masih diingat orang atau tidak? Ini jadi pikiran sama kita. Kadang saya terpikir, guru kumpul sudah meninggal sekian tahun, masih diingat orang. Abdul Somad begitu hilang Facebook, lupa orang. Jangan-jangan orang ingat sama engkau karena Facebook, Abdul Somad, karena Instagram, karena YouTube. Mudah-mudahan kita bersama ini hanya karena zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disambut dengan zikir. Ustaz Somad datang ke rumah Haji Ibrahim Sam disambut dengan zikir. Zikirnya mana? Itu dipukul tadi kelompok. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Isi yang dibacakan oleh adik-adik kita tadi adalah zikir, selawat, menyebut nama Nabi. Ketika mereka menyebut selawat, kita yang mendengar pun ikut berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berzikir. Berapa kali saya datang pesta kondangan tidak disambut dengan zikir. Sudah datang siap, begitu sampai di lokasi tidak jadi saya masuk. Pulang saya langsung ke rumah. Yang nelpon itu yang undang sampai hati Ustaz Somad. Ya kami susah-susah kirim surat undangan ke rumah. Kenapa enggak datang? Gimana saya mau masuk? Saya bilang disambut dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mendengarmu. Menyanyinya pakai rok pendek. Pentasnya tinggi. Susah kita takut nanti duduk di situ makan salah suap. Hari ini kita sedang diajarkan luar biasa. Masuk ke rumah, ada tempat sholat. Di dinding ada orang yang mengingat Allah. Disambut dengan sholawat. Di sebagian tempat ada juga yang nasib nyambut sholawat ini perempuan. Perempuan yang menyambut. Perempuan yang menyambut kalau anak-anak TK ada apa-apa. Ini yang menyambut anak-anak gadis. Ini bahaya. Bapak-bapak bisa lupa yang di rumah. Tapi yang menyambut adalah laki-laki. Karena sebagian mengatakan suara perempuan itu aurat. Suara perempuan yang mendayu-dayu, yang mendesah-desah. Kadang sebetulnya nasibnya tidak terlalu masalah. Lagunya juga tidak terlalu masalah. Lipstiknya yang masalah. Apalagi waktu masang bedak itu mati lampu. Sebelah hijau, sebelah biru. Dia senyum, orang senyum. Nah ini masalah. Saya yakin ibu-ibu tidak tersinggung. Kalau tersinggung berarti memang salah pasang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau punya lingkungan, buatlah lingkungan itu yang membuat kita saling mengingat kepada Allah. Wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisaw. Kalau punya gambar, buatlah gambar itu yang membuat kita mengingat kepada Allah. Gambar Ka'bah, gambar ulama, gambar Masjidil Haram, gambar Masjid Nabawi. Kalau punya rumah, buatlah di lantai rumah itu yang mengingatkan kita kepada Allah. Kalau punya handphone Pak Ustaz, buatlah gambar handphone itu yang mengingatkan kita kepada Allah. Saya dulu handphone saya, kalau saya lihat, ingat saya kepada Allah. Gambar apa? Gambar liang lahat. Saya pergi ke acara pemakaman ketua masjid, meninggal. Begitu sampai di tempat pemakaman, saya lihat sunyi. Berdua sama tukang gali kubur. Katanya ada yang meninggal, Pak. Iya. Mana? Belum datang. Saya terlalu cepat ternyata. Oh, kesempatan. Saya foto yang lahat itu. Saya foto, saya jadikan wallpaper. Setiap ingat, oh, takut bodoh. Sampai akhirnya saya musafir bawa mobil sendirian jam 2 malam. Sampai di tengah jalan gelap sendirian saya ganti. Nada panggilan, nada dering yang mengingatkan kepada Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagus. Qala al-Badru alaina. Bagus. sebuah nada panggilan, nada-nada lagu-lagu yang melalaikan kepada Allah. Iya, kalau dia berbunyi di rumah, kalau berbunyinya pas sholat berjamaah lupa matikan handphone, senyum imamnya, makmumnya ketawa. Buatlah sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah. Punya istri, istri yang mengingatkan kepada Allah, bang, ingat Allah, bang. Ini abang nampaknya udah batuk-batuk, jangan-jangan gak sampai hari Jumat. Punya suami, suami yang mengingatkan kepada Allah. Adinda pakai baju panjang, kerudungnya panjang, jilbabnya panjang. Jangan sampai kau menutup aurat nanti setelah pakai kain kapan. Mohon maaf, di kampung kita ini ada kain kapannya pakai rok pendek? Gak ada. Semua kain kapan pasti tertutup auratnya. Kain kapan menutup dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Jangan sampai seumur hidup tidak pernah menutup aurat. Sekali menutup aurat pakai kain kapan. Begitu kalau memberikan nasihat, tulis di dinding kamar, pakailah kain yang menutup aurat. Jangan sampai menutup aurat hanya ditutup dengan kain kapan. Hadis Nabi, Ustaz? Bukan, dapat saya di grup WhatsApp. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berteman, bersahabat yang mengingatkan kita kepada Allah. Malam-malam dia telepon jam 2 malam. Assalamualaikum. Sudah tahajud, kata dia. Ada itu namanya tahajud call. Saya pun tahunya dari jamaah juga pas pengajian tanya jawab. Nanti kita saya berikan mukadimah habis ini kita tanya jawab insya Allah. Tolong pertanyaannya agak berkualitas gitu. Ibu berapa jamaah ini pertanyaannya, Ustaz, apakah bumi itu bulat? Apa hubungannya dengan ibadahmu? Memangnya kalau bumi ini petak kenapa rupanya? Jadi rupanya ada pertanyaan waktu saya ngisi pengajian sama anak-anak muda. Ada satu anak muda nanya, Ustaz, boleh gak tahajud call? Bagus, saya bilang. Tahajud call itu apa? Malam-malam nelpon Pak Ustaz. Oh, bagus. Mengingatkan kawan sama tetangga untuk sholat, bagus. Tapi yang saya telpon pacar saya. Kenapa kalian pacaran anak-anak muda bisa pacaran? Ini pacaran syariah, Pak Ustaz. Yang dua malam telpon. Hai, ahi, ukti. Tidak ada pacaran syariah. Itu nanti kau dipermainkan setan. Berawal dari telepon tahajud, kirim-kiriman foto, kirim-kiriman video. Setan tidak pernah maaf mengajak berzina, tapi dia mengajak kepada jalan-jalan-jalan menuju perbuatan zina. Sejak itu saya sampaikan kepada anak-anak muda. Anak-anak muda, kalian sudah hijrah, sudah pengajian, stop, tidak pacaran. Siap, siap. Sejak mendengar pengajian ini, insya Allah semua yang pacaran putus. Iya semua. Mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya orang tua yang mengingatkan kepada Allah. Ini banyak sekarang orang tua mengingatkan kepada masa depan. Nanti kamu kalau kuliah jurusannya apa? Jangan jurusan agama, nanti gak bisa kerja. Nanti kalau kamu sudah kerja, sudah punya rumah, sudah punya mobil, carilah suami orang yang kaya raya. Kalau yang miskin jangan diterima, walaupun kau jadi tua bangka. Ini bukan mengingatkan kepada Allah, tapi melalaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada pula orang tua ini bertahunnya dari jamaah juga. Ustaz Somad, boleh gak kalau jilbab saya agak dibuka sikit rambutnya? Jilbab apa ini? Ini namanya jilbab pasrah tapi tak rela. Yang namanya hijab jilbab itu seluruhnya tertutup, longgar, tidak transparan, tidak rapat, tidak sempit. Kenapa mesti dinampakkan? Kata emak saya, kata mama, kata mami, nanti kalau jilbabnya terlalu rapat susah dapat pasangan. Kata dia, saya mesti pacaran. Pacaran berdosa. Kata mama, yang nanggung dosanya mama. Jadi sebenarnya bukan kenakalan remaja, bukan kenakalan anak muda, tapi kenakalan M3, mak-mak milenial. Tapi saya yakin dan percaya, kenapa anak-anak muda, anak-anak kita soleh dan soleha, itu pastilah karena masyarakat kita, masyarakat yang mengingatkan kepada Allah. Berawal semuanya dari mana? Dari rumah. Dari rumah. Baiti jannati, rumahku adalah surga. Insya Allah rumah ini adalah surga. Terang benderang. Apa tak terang lampunya hidup? Tenang adem ayam. Apa tak adem ayam? Kipasnya besar, kata jamaah. Tenang itu letaknya di hati. Walaupun rumahmu sebesar lapangan sepak bola, tapi kalau hatimu sempit, kau bunuh diri. Orang-orang di Eropa, di Amerika, di Jepang, bunuh diri, angka bunuh diri tertinggi di dunia. Bukan di Indonesia, bukan di Afrika, bukan di negeri miskin, bukan di negara tertinggal, tapi justru di negara maju. Kenapa? Karena hati sempit tidak mengingat Allah. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa yang tidak berzikir mengingat Allah, kami ikatkan dia dengan setan. Setan itulah menjadi qarin. Setan yang selalu menyertai kita namanya setan qarin. Beda setan sama jin, Pak Ustaz. Nama komunitasnya jin. Jin yang baik namanya jin Islam. Jin yang jahat namanya setan. Kawan saya ada juga yang jahat, Pak Ustaz, setan. Karena setan terdiri dari dua. Ada setan manusia, ada setan jin. Tapi justru kebalikan kita. Kita mengatakan semua yang kita tidak senang, setan. Pakai sendal, sendalnya putus, setan. Mana ada sendal setan? Masuk kucing ke rumah, nabrak tempat air minum, kucing setan. Untung kucingnya gak jawab. Yang setan sampean, gitu deh. Jadi setan itu syayatinul jinni wal insi. Setan yang berasal dari kalangan jin dan manusia. Mi alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Kerjanya berbisik-bisik. Tetangga saya ada suka bisik-bisik, Pak Ustaz. Itu namanya tetangga setan. Jadi harus diruqyah, bacakan ayat kursi. Tapi dia lebih hafal dari saya, Pak Ustaz. Itu menunjukkan bahwa setan bisa masuk ke siapa saja. Maka kita mesti menjalankan ajaran Islam secara total. Dari rumah, dari bertetangga, dari menutup aurat, dari bagaimana cara bertamu. Mengukur iman, kadang orang menganggap mengukur iman berapa kali pergi haji ke Makkah. Mengukur iman berapa kali tawaf sa'i di Makkah. Mengukur iman berapa ribu tasbihnya. Tapi kata Nabi ada cara lain mengukur iman. Makana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fal yukrim daifahu, hendaklah dia memuliakan tamu. Hari ini iman sedang diukur dan sahibul bait sedang mengukur imannya dengan memuliakan kita. Ini kan tidak semuanya sahibul bait kan? Kebanyakan tamu kan? Kita sedang dimuliakan hari ini. Sajadahnya diletakkan di atas karpet, karpetnya diletakkan di atas tikar, tempat duduknya tiga lapis. Bayangkan, dimuliakan. Ustaz Abdul Somad dikasih kursi. Orang sekarang susah mencari kursi, sampai menebar baleho untuk dapat kursi. Saya dikasih kursi. Air minum diberikan sampai melimpah ruah. Tadi dibisikkan ke saya, Ustaz Somad, teh ada, kopi ada. InsyaAllah, tabarakallah. Kopi tidak saya ambil, teh tidak saya ambil. Yang saya ambil, cuci tangan. Hand sanitizer. Tisu disiapkan lengkap. Ada tisu kering, ada tisu basah. Setahu saya, tisu basah ini untuk anak kecil bayi ee. Tisu basah untuk fresh, menyegarkan. Tangan tadi dalam perjalanan jauh, mungkin tangannya berkeringat supaya segar. Kita kan kalau naik pesawat itu dikasih sama pramugari tisu basah, berasap dia saking berasap. Tiba-tiba ada orang baru pertama kali naik pesawat, disangkanya itu roti dikunyahnya. Benar-benar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya orang nyaman. Terkadang kita mengkotak-kotakkan tetangga, tamu kita berdasarkan derajat status sosial. Kalau yang datang bertamu itu RT, air putih. RW, kopi ginseng. Pak Kades, Pak Kadus, Pak Lurah, kopi susu. Padahal derajat manusia ini sama. Semua manusia ini dari tanah. Oh, jadi semua manusia dari tanah, Pak Ustaz? Iya. Kalau memang semua manusia dari tanah, kenapa sifatnya tidak sama? Iya, karena memang tanah tidak sama. Tetangga saya itu selalu mengganggu, berarti dari tanah sengketa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ustaz Somad, memperlakukan tamu mesti sama, betul. Kalau memang sama, kenapa Ustaz dikasih kursi? Kenapa kami tidak? Karena saya ceramah. Tak mungkin saya bicara di bawah, tak kelihatan. Jadi bahwa kita punya kelebihan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau melihat siapa yang punya kelebihan, nanti di surga Jannatul Firdaus barulah kelihatan. Ternyata rupanya ibu yang bukan ustaz, yang bukan dokter, yang bukan MA, yang bukan LC, yang bukan ulama, tapi boleh jadi karena hatinya lebih ikhlas, dia lebih dulu masuk surga insyaallah. Ibu biasa saja, ibu rumah tangga, hatinya bersih, tidak riba, tidak nyemimah, tidak adu domba, tak membuka aurat, melayani rumah, anak, keluarga, suami dengan baik, berzikir, baca selawat, masuk dia ke dalam surga karena amal solehnya. Walaupun dia bukan ulama, begitu dia masuk surga, dia tanya malaikat, Ustaz yang ke rumah saya kemarin masuk surga enggak malaikat? Kata malaikat, dia sudah lama dari tadi tunggu. Amin. Nih. Nampaknya dia enggak setuju sih. Ya baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini hanya sekejap saja. Berapa lama kita hidup di dunia ini? Banyak orang mengatakan hidup di dunia 63 tahun. Dulu katanya hidup di dunia ini nunggu tua, nunggu sakit. Dulu nunggu tua, nunggu sakit. Sekarang anak muda meninggal dunia. Kenapa? COVID-19. Maka mesti protokol kesehatan. Jaga jarak di antara kita. Cuci tangan, hand sanitizer. Tutup mulut pakai masker. Kenapa mulut dengan hidung ditutup? Karena COVID menjalar, menular melalui mulut. Mudah-mudahan COVID ini tidak bermutasi canggih, bisa menular melalui telinga. Bayangkan kalau COVID ini bermutasi tahun 2000 sekian, dia bisa melalui telinga, maka tak ada lagi tausiah. Kenapa gunanya lagi ceramah? Sekarang buktinya tak ada gunanya senyum. Dulu kita kalau mau foto, senyum, smile, semuanya nyebut buncis, buncis. Sekarang tak ada lagi gunanya. Kenapa? Karena mulut tertutup. Maksudnya mau tidak, mau nampak gini, mau tidak, mana orang tahu. Tapi insya Allah, karena kita banyak berzikir dan berdoa, COVID itu akan segera mudik pulang kampung. Amin. Kabarnya dia tidak pulang kampung ini karena ada larangan mudik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini sementara. Sampai berapa lama lah kita hidup ini? Sampai matahari redup, kita pun lanjut perjalanan. Panas terik, mampir sebentar di bawah pohon kayu rindang untuk menunggu matahari redup. Begitu matahari redup, kita lanjutkan perjalanan. Perjalanan kita ini yang panjang. Hidup singkat, perjalanan panjang. Dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Balikpapan, dari Balikpapan ke Tenggarong, dari Tenggarong ke Samarinda. Begitu juga dalam perjalanan kita dari alam roh. Kalau ada di antara bapak ibu yang terbersit, terlintas di hatinya, saya sepertinya pernah melihat Ustaz Somad. Tapi kan saya baru pertama kemarin Ustaz datang. Pertama kali. Kok sepertinya pernah melihat bapak? Berarti kita pernah ketemu di alam roh. Waktu itu roh kita papasan. Kita lagi belanja di pasar atau di mall. Belum masuk ke dalam jasad. Kalau pernah merasa melihat orang tidak satu sekolah, tidak satu kampung, bukan keluarga, bukan teman, bukan sahabat, seperti pernah ketemu, sesungguhnya roh kita pernah berpapasan di alam roh. Tapi gak bisa ngomong gitu sama Pak Polisi. Pas kita ketemu, loh, seperti kita pernah ketemu. Iya, aku kan yang menilang kau kemarin. Setelah dari alam roh, masuk ke dalam alam rahim. Berapa lama di alam rahim? 9 bulan 10 hari. Setelah ada operasi sesar, tidak bisa lebih dari 9 bulan 10 hari. Dokter akan ngasih tahu, ini hanya dalam 40 minggu. Setelah lebih 40 minggu, 9 bulan 10 hari, kalau lebih dioperasi. Kalau zaman dulu, sebelum ada operasi, sebelum canggih kedokteran, orang bisa di alam rahim itu sampai 2 tahun. Paling lama dalam rahim 2 tahun. Begitu dalam kitab-kitab fikih. Begitu lahir, langsung lari melompat punya gini. Lalu kemudian setelah lahir ke atas dunia berapa lama? Merangkak, berjalan, berlari, makan, minum, merangkak, berdiri, jatuh, berjalan, berlari, kencang, sakit pinggang, pakai tongkat, sakit, mati. Yang normalnya begitu. Ada juga yang tak normal. Ceramah, mati. Ada juga yang tak normal. Nguap, mati. Janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan catatan takdir macam-macam. Tapi yang kita inginkan adalah hidup kita ini bermanfaat buat orang banyak. Siapa yang paling bermanfaat hidupnya? Orang kaya bangun masjid. Siapa yang paling bermanfaat hidupnya? Orang kaya membuat sekolah tahfiz Al-Qur'an. Buat panti asuhan anak yatim, panti jompo orang tua terlunta-lunta. Pergi dia ke tempat jalan orang-orang yang ada di pasar di kota besar, dia bawa truk, semua anak yatim, fakir miskin yang ada di lampu merah, angkut semuanya. Dia buatkan rumah gratis untuk orang tua jompo yang tak punya anak, yang tidak terurus. Kira-kira baik atau tak baik ini? Baik. Maka jangan ajarkan anak kita untuk hidup miskin susah melarat. Anakku, kita mesti susah melarat biar cepat masuk surga. Ajarkan kepada mereka, kau mesti kaya raya, kau mesti bangun sekolah tahfiz Quran. Anakku, kau mesti menyekolahkan anak yatim fakir miskin yang tak bisa bayar uang sekolah. Ada nasihat ibu begitu ke anak-anak ibu? Kalau sudah ada, alhamdulillah, lanjutkan, teruskan. Kalau belum ada, sampaikan seperti itu. Kalau tidak ingat, putarkan aja video saya. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, bermanfaat buat orang banyak dengan jabatan, dari camat, dari kepala dinas, jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, bermanfaat untuk orang banyak. Selama dia menjabat, berapa masjid yang dia bangun, berapa sekolah yang dibebaskan uang sekolah gratis, berapa orang melahirkan susah diberikan BPJS gratis, sekolah, pendidikan, kesehatan, maka bermanfaat buat orang banyak. Saya tidak kaya, saya tak punya jabatan. Saya berharap dengan tausiah ceramah-ceramah ini bermanfaat buat orang banyak insyaallah. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya selalu mendengar ceramah Ustaz. Alhamdulillah Pak Ustaz, istri saya sebelum tidur malam mendengar ceramah Ustaz, yang sebelumnya dia mendengar lagu joget-joget hampir kakinya tergilir jatuh. Sekarang sejak mendengar ceramah dia menjadi baik Pak Ustaz. Mudah-mudahan itulah yang mengalir ke makam Abdul Somad insyaallah. Ya, buat-buat aminnya, belum mau mati lagi. Nanti tidak bisa direquest. Kalau mau mati dalam perjalanan, bisa saja mati. Inna ma'amruhu idha arada syai'an ayakula lahu God fayakul. Saya selalu siap mati. Karena naik pesawat itu enggak ada talinya. Pesawat itu tidak menggantung pakai tali seperti anak pakai ayunan. Bisa saja jatuh ke laut, bisa saja jatuh ke hutan, bisa saja mati sudah lama. Yang penting kita naik lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi sakhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tiba-tiba ada yang membangunkan. Pak, bangun. Apa? Minum air putih. Oh. Ustaz, bangun. Kenapa? Kita sudah sampai balik papan. Oh. Tapi ada masanya nanti tiba-tiba kita terbangun. Marabuka. Jangan terkejut. Kenapa? Karena semua pasti akan melewati zaman masa itu. Betul. Siapkanlah untuk menjawab pertanyaan ini.